بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin berkaitan dengan perkataan Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala yang memaparkan khilaf tentang permasalahan musammal iman. Jadi maksud masalah ini ya kawan, tentang makna musammal iman, maksudnya istilah iman itu apa sebenarnya maksudnya. Dan di sisi ahli sunnah ada tiga rukun utama yang harus ada pada iman. Apa itu Abdurrahman? Keyakinan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, yang menyelisih hal ini, akhwan, dalam permasalahan tersebut yang paling jelas adalah orang-orang Murji'ah. Tentang masalah apakah amal merupakan rukun yang harus ada pada keimanan. Ini mereka menyelisihinya. Sayyib yang secara umum mereka mengakhirkan amal. Dalam artian tidak memasukkan amalan dari cakupan makna iman. Tapi hanya sebagai pelengkap saja. Dan Mursyiah bertingkat-tingkat menjadi tiga tingkatan. Apa saja kemarin tiga tingkatan Mursyiah? Wazi. Sayyib itu tiga jenis Murji'ah secara umum. Murji'atul Jahmiyah. Sayyib mengikut Jaham bin Sufyan, dinisbahkan kepadanya. Kenapa? Karena memang Murji'ah ini ya kawan, mereka paling parah. Sebab iman menurut mereka cukup ma'rifah saja. Al-iman mujarradul ma'rifah. Iman itu hanya sekedar ma'rifah, pengetahuan, pengenalan. Yang penting tahu Allah, itu sudah dikatakan iman. Dan ini yang paling parah. Makanya kemarin kita singgung kebid'ahan ini, irja'nya Jahmiyah sampai tingkatan apa? Tingkatan kufur. Karena konsekuensinya konsekuensi batil yang sangat jelas. Sebab kalau iman keadaannya seperti itu, berarti konsekuensinya apa? Fki. Konsekuensinya berarti iblis pun dikatakan apa? Beriman. Karena iblis mengenal Allah. Iblis mengenal Allah. Dalam perkataannya, fabima aghwaitani laqultanna lahum siratakal mustaqim. Dalam sebagian yang lain mengucapkan dengan rabbi bima aghwaitani, mengakui bahwasanya dia Rabbnya, bahwasanya Allah adalah Rabbnya, berarti kenal. Jadi Murji'atul Jahmiyah konsekuensinya berarti iblis pun beriman, dan ini jelas batilnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya dia kafir. Aba wastagbar wa kana minal kafirin. Tapi Murji'ah jenis yang kedua, Murji'atul Karramiyah, keyakinannya apa? Keyakinannya apa Ukasyah? Murji'ah Al-Karramiyah dalam masalah iman, iman itu sekadar ucapan lisan saja. Nah, iman itu sekadar ucapan lisan saja. Ini Murji'ah Al-Karramiyah. Yang penting mengucapkan nam dengan lisannya iman. Konsekuensinya apa berarti untuk Murji'ah Karramiyah ini, Hudzaifah? Tapi berarti konsekuensinya orang-orang munafik pun dikatakan apa? Beriman. Dan ini batil. Karena orang munafik fiddarkil asfali minan nar, berada di kerak paling bawah api neraka. Bagaimana dikatakan beriman? Mereka tidak beriman. Taib. Kemudian Murji'ah paling rendah diistilahkan Murji'atul Fuqaha. Ini keyakinannya perbedaannya dengan ahli sunnah, kawan. Nah, hanya dari sisi apa? Murji'atul Fuqaha mengatakan iman itu hanya sekedar apa? Bahwasanya amalan itu sekedar penyempurna iman. Jadi mereka mengatakan iman itu ya keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Kemudian amalan sebagai penyempurnanya. Ini bedanya dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah mengatakan amal itu masuk nah, dalam cakupan iman. Tidak bisa dikatakan iman tanpa amal. Maka harus diperhatikan. Berarti khilaf antara kita dengan Murji'atul Fuqaha khilaf yang hakiki ya kawan, bukan sekedar lafzi, bukan sekedar lafadznya tok. Nah, inilah yang Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala terjatuh dalam kekeliruan. Beliau ingin mengarahkan khilaf antara ahli sunnah dengan Murji'atul Fuqaha khilaf lafzi. Bahkan beliau masukkan Murji'atul Fuqaha dalam deretan ahli sunnah. Ini jelas keliru. Sekarang kita lanjutkan. Qala wa huna amrun yajibu an yutafattanu lah, an yutafattana lah. Wa huwa. Ya, di sini ada perkara yang wajib untuk diperhatikan, yaitu annal hukma bi ghairi ma anzalallah qad yakunu kufran yang qulu anil millah wa qad yakunu ma'siyatan kabiratan aw saghirah. Bahwasanya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, terkadang itu merupakan kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama, dan terkadang merupakan kemaksiatan, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Berarti hukumnya berbeda-beda. Wa yakunu kufran, dan bisa hukumnya kafir, imma majaziyan wa imma kufran asghar. Dan dikatakan kekufuran itu kemungkinannya majaz, taib, kemungkinannya majazi. Dan istilah ini, ikhwan, nah, kaunuhu majaziyan ghairu sahih. Lianna Allah qad atlaqal kufra fahuwa haqiqiyun lakinnahu asghar. Ini ta'liq di situ. Perkataan imma majaziyan, antum ta'liq, kaunuhu majaziyan ghairu sahih. Ya, keadaan penamaan kufur itu majazi itu tidak benar. Lianna Allah qad atlaqal kufra fa huwa haqiqiyun. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memutlakkan dengan penamaan kufur sehingga yaitu kufur hakiki lakinnahu asghar, akan tetapi kufur kecil. Baik. وهذا الذي وردت تسميته عند سلف عن ابن عباس وطاووس وغيرهما. Dan inilah penamaan yang datang dari para salaf, dari Ibn Abbas, dari Tawus, dan selain keduanya. Jadi ya kita katakan itu memang kufur, cuman kufur itu terbagi jadi dua, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Tidak kita katakan penamaan kufurnya sekedar majaz, tidak. Karena datang penamaan dalam syariat kufur, ya kita katakan kufur. Taib alal qaulainil madhkurain, ya, di atas dua pendapat yang disebutkan. Dan pendapat yang mengatakan majazi ini batil. Fadzalika bihasabi halil hakim. Dan penetapan hukum tersebut, ikhwan, apakah kufur yang mengeluarkan dari agama atau kufur duna kufrin yang diistilahkan dengan kufur asghar ataukah maksiat saja, ini sesuai dengan kondisi orang yang menetapkan hukum tersebut. Maka perinciannya, ikhwan, nah berdasarkan apa kondisi orangnya yang menetapkan hukum. Qala fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzala Allah ghairu wajib wa annahu mukhayyarun fihi aw istahana bihi ma'a tayaqqunihi annahu hukmu Allah fa hadha kufrun akbar. Sebab sesungguhnya dia apabila meyakini bahwasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu tidak wajib, dan bahwasanya dia diberi pilihan padanya. Ini berhukum dengan hukum Allah tidak wajib. Kita punya pilihan. Ini. Atau dia apa? Istahana bih, meremehkan, merendahkan hukum Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keyakinan dia bahwasanya itu hukum Allah. Dia tahu hukum Allah tapi dia remehkan, dia rendahkan, atau dia yakini hukum buatan manusia lebih utama, lebih relevan, lebih bagus. Fahadha kufrun akbar, maka itu kufur akbar. Paham? Ini kondisi yang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, kondisinya kufur, terjatuh dalam kufur akbar. Qala wa ini i'taqada wujubal hukmi bima anzalallah. Taib. Wa alimahu fi hadhihi alwaqi'ah. Wa adala anhu ma'adirafi bi annahu mustahikun lil'uqubah fa hadha 'asin. Adapun jika dia berkeyakinan wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Taib. Dan dia tahu pada apa kejadian ini, tapi dia berpaling darinya bersamaan dengan pengakuan dia bahwasanya dia berhak untuk dihukum, berhak untuk diberi diberi hukuman karena berpaling dari hukum Allah. Maka orang ini bermaksiat, ikhwan. Karena tahu hukum Allah yang terbaik, hukum Allah yang memang harus ditetapkan, tapi dia meninggalkannya dan memilih hukum manusia, tapi tahu dia salah, dirinya salah. Maka ini dia asin, orang yang bermaksiat. Fa yusamma kafiran kufran majaziyan atau kufran asghar au kufran asghar. Maka dinamakan dia kafir dengan kufur majazi. Telah kita lewati penamaan kufur majazi tidak benar. Atau dia kafir kufur asghar, dan ini yang lebih tepat. Dia dinamakan kafir tapi kufur asghar. Dan pada kondisi ini, ikhwan fillah, banyak sekali masuk di dalamnya para penguasa-penguasa yang notabene mereka kaum muslimin, tapi tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Karena tadi tahu hukum Allah itu memang bagus, tapi tidak mampu. Tapi takut dengan tekanan orang-orang kafir. Tapi takut dipecat. Takut diturunkan dari jabatannya. Jadi mereka tahu dirinya salah. Tapi dia terjang, itulah maksiat karena perkara-perkara dunia. Kemudian wa in jahila hukmallahi fiha ma abadli juhdihi wastibraghi wus'ihi fi ma'rifatil hukmi wa akhta'ahu fa hadza muqti'un lahu ajrun 'ala ijtihadihi wa khata'uhu maghfur. Dan jika dia jahil terhadap hukum Allah pada perkara tersebut, bersamaan dengan dia telah mencurahkan usahanya sebisa mungkin dalam upaya mengetahui hukum Allah, tapi dia keliru, tidak bisa tepat. Maka dia muhti, orang yang terjatuh dalam kekeliruan. sehingga dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya, pahala atas apa? Atas kesungguh-sungguhannya, dan kesalahannya diampuni. Baik, ini dipahami dengan baik perincian secara bagus di sini yang dipaparkan oleh Imam Ibn Abi Al-Ais. Qala wa arada syekhu rahimahullah biqaulihi wa la naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilah mukhalafatal murji'ah. Dan beliau inginkan dengan perkataan tersebut untuk menyelisih orang-orang murji'ah. Itu kita tidak mengatakan bahwasanya dosa itu tidak bermadarat bagi iman, bagi orang-orang yang melakukannya. Wa syubhatuhum, dan syubhat orang-orang murji'ah, kanat qad waqa'at li ba'dil awwalin fattafaqa sahabatu ala qatlihim illam yatubu min dhalik. Syubhat mereka dulu telah terjadi pada sebagian orang-orang terdahulu, nam terjatuh dalam dosa. Kemudian para sahabat bersepakat untuk membunuhnya apabila dia tidak bertobat darinya. Taib. Fa inna Qudama ibn Mat'un syaribal khamra ba'da tahrimiha huwa wa ta'ifatun. Sebab Qudama ibn Mat'un, dia meminum khamr setelah apa? Tahu pengharamannya. Sudah turun ayat pengharaman. Beliau dan apa sekelompok teman-teman beliau, dan beliau sahabi ikhwan. Qudama ibn Mad'un, akhu dari Uthman ibn Mad'un, saudara Uthman ibn Mad'un. Tapi kenapa kok sampai Qudama ibn Mad'un dan beberapa temannya itu berani minum khamr padahal sudah turun keharamannya? Ternyata mereka punya apa? Punya pemahaman yang keliru terhadap ayat. Mereka mentakwilkan sehingga tidak terjatuh dalam kekufuran. Mereka punya uzur. Wa ta'awalu qaulahu ta'ala, dan mereka mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihat." Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada apa-apa yang mereka makan. Ini, yang penting iman dan amalan saleh. Jadi tidak masalah, tidak ada dosa pada apa saja yang mereka makan selama mereka bertakwa dan beriman serta beramal saleh. Nah, mereka meminum khamar mentakwilkan ayat ini, kawan, bahwasanya yang penting iman dan amalan saleh. Tidak ada dosa ketika melakukan minum khamar atau makan makanan yang haram. Ini alasannya. Baik. Falamma dzakaru dzalika li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ittafaqa huwa wa Ali ibn Abi Thalib wa sa'irus sahabati ala annahum in i'tarafu bit tahrimi julidu wa in asarru ala istihlaliha qutilu. Baik. Maka tatkala mereka menyebutkan yang demikian itu kepada Umar radhiyallahu anhu, bersepakatlah Ali bin Abi Thalib dan keseluruhan para sahabat untuk apa? Untuk bersepakat bahwasanya mereka ini, Qudamah dan teman-temannya, jika mengakui keharamannya maka mereka akan dicambuk. Tapi jika terus menerus di atas penghalalan apa yang Allah haramkan tersebut, maka mereka akan dibunuh. Wa qala Umar li Qudamah, maka Umar mengatakan kepada Qudamah, akhta'ta istukal hufrah. Naam, akhta'ta istukal hufrah. Tapi pantatmu salah lubang. Maksudnya apa? Ini perumpamaan, ikhwan. Perumpamaan untuk seorang yang salah dalam menempatkan sesuatu. Seperti orang apa mau berak tapi salah lubang, harusnya dimasukkan ke mana, ke kloset, dia cemplungkan ke ember. Ya salah. Ya, akhtata istukal hurah. Nah, ini ungkapan Arab. Untuk mengingkari orang-orang yang salah dalam menempatkan sesuatu. Nah, pantatmu salah lubang. Taib. Wa amma innaka law ittaqaita wa amanta wa amilta salihat lam tashrabil khamr. Maka Umar katakan, nah, adapun engkau, jika engkau itu betul-betul bertakwa, beriman, dan beramal soleh, tentunya engkau tidak akan minum khamr. Ini harusnya. Nah, karena apa? Karena khamr diharamkan. Bukan maksudnya yang penting iman dan beramal soleh, tidak apa-apa minum khamr. Ini salah dalam memahami ayat. Kenapa? Karena antara keimanan dengan meninggalkan keharaman, itu perkara yang apa? Yang merupakan konsekuensi yang harus ada. Iman ya harus meninggalkan keharaman. Tidak bisa. Yang penting iman dan beramal soleh walaupun makan dan minum hal-hal yang diharamkan. Ini tidak bisa. Bukan orang yang beriman yang demikian. Maka ini diingkari oleh Umar pemahaman tersebut. Baik. Dan atsar ini ikhwan. Tentang kisah Qudamah bin Maz'un, sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wadzalika anna hadhihi al-ayata nazalat bisababi anna Allah subhanahu lamma harama al-khamra wa kana tahrimuha ba'da waqati Uhud. Qala ba'du sahabah fa kaifa bi ashabina alladhina matu wa hum yashrabuna al-khamra. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Ya, jadi pemahaman terhadap sebab turunnya ayat sangat penting. Ya, kenapa Umar sampai memahami demikian? Yang demikian itu dikarenakan ayat ini turun dengan sebab bahwasanya Allah tatkala telah mengharamkan khamr dan pengharaman itu setelah terjadinya perang Uhud. Maka sebagian sahabat mengatakan, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang mereka meninggal dalam keadaan mereka masih minum khamr yang ikut dalam perang Uhud. Kenapa? Karena pengharaman khamr kapan? Setelah perang Uhud. Berarti sahabat yang meninggal di peperangan Uhud, mereka masih bagiannya minum khamr. Maka para sahabat bersedih. Bagaimana saudara-saudara kami yang dulu mati dalam keadaan masih minum khamr? Maka turunlah ayat ini bahwasanya tidak mengapa. Ya, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh pada apa-apa yang telah mereka makan. Yang telah mereka makan, yaitu berhubungan dengan khamr yang telah diminum sebelum apa? Sebelum ada pengharaman. Ini maksudnya. Tapi bukan dalil untuk bolehnya minum khamr dengan alasan aku beriman setelah turun pengharaman khamr. Paham? Yubayyinu fiha atau fa'anzalallahu hadhil ayah, maka Allah pun turunkan ayat ini. Yubayyinu fiha anna man ta'ima syai'a fil halil lati lam yuharram fiha fala junaha alaihi idza kana minal mu'minin al muttaqin al muslihin. Allah jelaskan padanya bahwasanya siapa saja yang makan sesuatu dalam kondisi yang saat itu belum diharamkan, maka tidak mengapa, tidak ada dosa apabila mereka itu termasuk orang yang beriman, bertakwa dan melakukan perbaikan. Kama kana min amri istiqbali Baitul Maqdis, seperti perkara ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Itu juga tidak masalah, sholatnya diterima saat itu. Sebelum ada penghapusan hukum untuk menghadap ke Ka'bah. Tsumma inna ulaika alladziina fa'alu dzalika. Nadimu wa alimu annahum akhta'u wa ayisu minat taubah. Ya, tempat kalian seperti itu? Hah? Tempat tidak? Baik. Karena di tempat ini ada yudhammun. Ini tashih. Jadi yang betul. Tuma inna ulaika alladziina fa'alu dzalik. Kemudian mereka-mereka yang melakukan hal tersebut, yaitu Qudama ibn Mad'un dan sahabat-sahabatnya, nadimu, mereka menyesal. Wa'alimu na'am annahum akhta'u, dan mereka mengetahui bahwasanya mereka telah salah. Menyesal, mengakui salah, wa ayyisu min at-taubah, dan putus asa dari taubat. Gimana, apakah bisa diampuni atau tidak? Maka fakataba Umar ila Qudamah, maka Umar pun menulis surat kepada Qudamah. Yaqulu lahu, dia mengatakan, Hamim tanzilul kitab min Allahil Azizil Alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Baik, dikirim lagi oleh Umar, ditegur. Naam, dengan awal ayat ghafir ini, bahwasanya Allah itu ghafiriz dzan, zat yang memberikan penerimaan terhadap nah, orang-orang yang bertobat akan memberikan ampunan. Baik. Maka kata Umar, ma'adri ayyu dzanbaika a'zham. Aku tidak tahu mana dua dosa yang engkau miliki yang lebih besar. Setelah jatuh dalam istihlal, kemudian jatuh lagi dalam apa? Putus asa dari rahmat Allah. Inilah fungsinya, ikhwan, ilmu di sini. Sangat bermanfaat ilmu dan merujuk kepada ahli ilmu sehingga bisa diluruskan. Kalau tidak, ya celaka. Nah, ma'adri ayu dzambaika a'zham. Aku tidak tahu. Nah, dua dosa yang engkau miliki itu mana yang lebih besar? Istihlaluka al-muharrama awalan am ya'suka min rahmatillahi thanian. Baik, yaitu penghalalanmu terhadap perkara yang haram di awal, ataukah keputusasaanmu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kedua? Yang kedua, ya, dosa yang pertama penghalalan yang haram, dosa kedua putus asa dari rahmat. Dua-duanya besar, dua-duanya mencelakakan. Kalau segera tidak segera apa? Kembali pada kebenaran. Wa hadzal ladzi ittafaqa alaihi ashabah wa huwa muttafaqun alaihi baina a'immatil Islam. Dan inilah perkara yang para sahabat bersepakat di atasnya, dan itu disepakati di kalangan para a'immatul Islam. Menunjukkan bahwasanya Qudamah ibn Mad'un dan para sahabatnya, dengan sebab itu apa, akhwan, terjatuh memang dalam kekeliruan, tapi tidak dikafirkan. Kenapa? Karena mereka mentakwil, salah dalam memahami ayat. Dan perincian tentang berhukum dengan selain hukum Allah tadi diingat-ingat, ikhwan, yang disebutkan di sini. Naktahi bihadza, subhanakallah.